Baik, kemarin kita masuk dalam masalah tayamum. Kemudian terakhir masalah apa syarat tayamum. Apa syarat kemarin pertama? Dia bilang syarat pertama apa? Tidak mampu menggunakan air. Apakah tidak ada atau memang tidak mampu? Ada tapi tidak mampu, itu kesimpulannya. Atsani qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala, atsani yang kedua, al-waqtu. Masuknya waktu. Fala yatayammamu li faridatin qabla waqtiha. Wala li nafilatin fi waqtin nahyan. Iya. Masuknya waktu. Maka tak boleh dia bertayamum untuk sholat wajib sebelum masuk waktunya. Dan tidak pula untuk sholat nafilah di waktu terlarang. Di waktu terlarang. Ini masalah. Apakah dipersyaratkan masuknya waktu baru seorang boleh bertayamum? Ini masalah sebenarnya masalah cabang dari masalah lain. Masalah persyaratan masuknya waktu di dalam syariat bertayamum ini masalah cabang. Ada masalah pokok sebelumnya. Yaitu para ulama menyatakan, apakah ini tayammum rafi'un lil hadas atau mubihun lis shalah? Ini sebenarnya masalah. Kalau kita paham masalah ini, maka kita akan paham, antum akan paham masalah sebenarnya. Apakah tayammum ini rafi'un lil hadas, mengangkat hadas, atau hanya sekedar membolehkan sholat? Paham ini masalah? Artinya kalau kita mengatakan bahwa tayamum ini adalah merupakan mubih, hanya sekedar membolehkan sholat, berarti harus masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu kan? Tidak bisa, karena belum boleh sholat. Paham? Tapi kalau kita katakan dia mengangkat hadas, kalau dia mengangkat hadas, berarti namanya angkat hadat itu mau masuk waktu sholat atau tidak masuk waktu sholat, maka kita apa? Boleh. Iya. Demikian pula nanti ada orang kadang hanya membahas, apakah dengan satu tayamum boleh dilakukan dua kali sholat, tiga kali sholat atau itu tidak? Nah, itu orang bicara itu, membahas. Mereka berselisih, bahas perselisihan di situ, padahal ada asalnya. Ada masalah. Masalah pokoknya yaitu apakah ini tayamum mengangkat hadas atau hanya membolehkan sholat. Kalau kita bilang mengangkat hadas, mau dipastikan sholat berapa sholat boleh. Tapi kalau kita hanya menyatakan membolehkan sholat, berarti hanya sholat yang ada saat itu. Kalau sudah selesai itu sholat, sudah tidak ada lagi toharo. Paham kan? Masalah ini masalah pokok. Para ulama berselisih terkait dengan masalah apakah ini tayamum adalah membolehkan sholat atau mengangkat hadas. Kalau dalam mazhab Hanabilah itu dia membolehkan sholat. Sebagaimana antum lihat apa yang dia kuat, mereka kuatkan. Mazhabnya Hanabilah hanya apa? Dia hanya apa? Membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Jelas tidak masalah ini? Jelas dulu ya. Tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan sholat. Ini mazhab mereka. Dalam satu riwayat dari mazhab Hanabila, dan ini dipilih oleh orang Hanabiyah, ya, bahwa tayamum mengangkat hadas. Tayamum mengangkat apa? Hadas. Bukan hanya sekedar membolehkan sholat. Artinya gini, kalau mengangkat hadas, otomatis membolehkan apa? Sholat. Karena hadas sudah terangkat. Iya kan? Ya, hadas sudah terangkat. Ini pendapat. Kenapa mereka katakan itu? Dalil mereka, pertama, karena tayamum itu kan pengganti wudu dengan air. Itu dalil kuat itu. Tayamum itu adalah pengganti wudu dari air. Koedahnya, badal yakumu makom al-mubadal. Selesai masalah. namanya pengganti menduduki kedudukan siapa? Yang menggantikan. Sekarang kita tanya, wudu dengan air mengangkat hadas atau membolehkan sholat? Paham pertanyaan? Wudu pakai air mengangkat hadas atau membolehkan sholat? Kan mengangkat hadas. Itu disepakati itu. Berarti penggantinya? Mengangkat hadas atau membolehkan sholat? Kan sama hukumnya. Nah, sama nanti setelah itu. Saya wudu. Bolehkah kita sholat satu kali wudu dengan lima kali sholat? Bolehkah? Boleh selama tidak batal. Nah, tayangnya? Boleh atau tidak? Boleh, kan penggantinya. Anda paham masalahnya? Jadi banyak masalah tercabang di atas itu saja. Mubah, mubil, atau kroh. Itu di masalah. Antum harus tahu pokoknya. Ini pokok. Ya, masalah. Ini dalam masalah ini. Demikian pula mereka berdalil dengan ayat. Makanya ada ayat mereka berdalil dengannya. Seperti terkait dengan ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang tayammum di surah Al-Ma'idah ayat 6. Ma setelah itu dikatakan, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walaki yuridu yuridu liyutahhirakum bih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk menjadikan haraj, kesulitan atas kalian. Akan tetapi Allah ingin agar supaya kalian ya suci. Dia mensucikan kalian. Nah, tayamum dan wudu sama-sama dikatakan apa? Tohar. Kan sama. Jelas ini? Sama. Ya? Demikian pula banyak masalah juga mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW terkait dengan kekhususan umat ini. Ju'ilat liyal ardu, hadis Bukhari Muslim. Ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Allah jadikan untukku tanah ini, bumi ini sebagai masjid dan tahur, alat untuk dipakai bersuci. Jelas kan? Ini sangat jelas. Ini yang kuatnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Ini yang benarnya. Berarti sekarang kita kembali tadi. Atsani, syarat kedua adalah al-waqt. Fala yatayammamu li faridatin qabla waqtiha. Apakah pendapat ini benar? Enda. Paham gak ini? Karena dan dipersyaratkan maksudnya apa? Waktu. Boleh orang sholat bertayamum sebelum masuk waktu kalau dia sudah yakin tidak dapat air. Paham gak ini? Iya? Boleh dia tidak bertayamum di awal sholat kalau nanti dia yakin, oh sebentar lagi akan keluar air. Sudah, tunggu saja. Tapi kalau dia yakin tidak dapat air, atau dia yakin tidak bisa menggunakan air, sudah langsung bertayamum walaupun belum masuk waktu sholat. Ini boleh. Tidak butuh masuknya apa? Waktu. Ini pendapat dalam mazhab dan yang benarnya tidak dipersyaratkan. Yang benarnya tidak dipersyaratkan. Paham ya? Alhamdulillah. Walau linafilatin tiwaktin nahyana. Tidak boleh pula untuk sholat nafilah pada waktu yang terlarang darinya. Sama dibangun di atas tadi pendapat. Apakah dia rokiun lil hadas atau apa? Mubi li sholat. Kalau hanya mubi, tidak boleh. Karena saat waktu terlarang, tidak boleh sholat nafilah. Maksudnya di sini sholat nafilah apa? Mutlak. Yang tak memiliki sebab. Karena sholat sunnah itu ada dua. Ada sholat nafilah mutlak, tidak ada sebabnya. Nah, ada sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah nafilah mutlak seperti dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur. Paham gak? Ya, sholat yang punya sebab seperti sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudhu. Paham Ahmad? Ini. Jelas ini? Bukan sholat-sholat yang nafilah mutlak. Yang benarnya enggak. Paham ini? Mau di waktu terlarang, tetap juga boleh apa? Bertayamum. Jelas ini? Boleh bertayamum. Sebagaimana kalau wudu dibolehkan kita berwudu saat waktu apa? Terlarang. Karena yang dilarang sholat sunnah mutlak. Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak, bukan bertayamum. Ya kan? Kalau ada orang bertayamum berwudu saat waktu terlarang, dia masuk mau masuk masjid, boleh gak? Kalau kita katakan tidak boleh, berarti tidak boleh masuk masjid waktu terlarang. Masalahnya kita mau lakukan sholat tahiyat Ngaji ini terlalu banyak nanti hal-hal yang apa? Bercabang di situ. Jadi ini, nah, ini bukan syarat. Ini bukan syarat menurut pendapat yang kuat. Akan syarat ketiga, niat. Nah, kalau ini tentunya. Namanya orang bertayamum harus apa? Niat. Syaratnya niat. Ini pendapat mayoritas. Hanya Abu Hanifah yang menyatakan niat bukan syarat sahnya wudu. Demikian pula apa? Tayamum. Dia kalau Abu Hanifah berdalil bahwa dan niat bukan syarat sahnya wudu, kan ini ayat yang disebut. Ayat kan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Enggak ada bilang niat. Paham gak ini? Iya. Demikian pula di tayamum. Lihat ayat tayamum kemarin. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu shaydan thayyiban. Dipahami ini. Kata mereka enggak ada syarat apa? Niat, tapi itu pembahasan pendapat yang lemah. Kenapa di ayat sendiri ada niat idza kumtum ila shalah? Kalau kalian berniat untuk berdiri salat, maka berwudu dulu. Paham? Karena idza kumtum idza aradtum qiyam ila shalah. Kalau kalian ingin berniat untuk melakukan salat, sama dengan tayamum. Apalagi makna dasar tayamum secara bahasa adalah apa? Al-qasdu, bermaksud. Dipahami? Tentunya disyaratkan apa? Niat. Selesai. Hanya saja perkataannya setelah itu yang masalah. Dibangun di atas masalah sebelumnya lagi. Titik itu titik dulu. Fa'in tayammama linadilatin lam yusolli bihi faridotan. Kalau dia bertayamum untuk sholat nafilah, dia berniat ini, saya berniat untuk sholat nafilah dengan tayamum ini, maka dia tidak boleh sholat dengan tayamum itu sholat wajib. Dibangun di atas apa ini? Tadi. Apakah tayamum profi atau mubi? Antum kalau paham itu, selesai masalah. Apakah kuat ini masalah? Tidak. Ini pendapat mayor, ini pendapat Hanafi. Yang kuatnya boleh seorang bertayamum dengan sholat sunnah, kemudian dia melakukan sholat wajib setelahnya, boleh nggak? Boleh. Berarti kalau menurut mazhab, kalau antum masuk sholat duhur, tapi antum kan mau niat dulu sholat sunnah, sudah tayamum dulu untuk sholat sunnah. Setelah itu kalau mau sholat wajib, koma sebentar, tayamum lagi. Antum paham kan? Tapi pendapat yang kuat, enggak. Satu kali tayamum boleh untuk sholat sunnah, boleh juga untuk sholat wajib. Itu yang kuat. Jelas ini? Walin tayamma maletari dokit falahu fiiluha. Dia bedanya. Kalau dia bertayamum untuk sholat wajib, maka boleh baginya untuk melakukan sholat sunnah. Yang benarnya. Nah, ada bedanya. Kalau bertayamum dengan yang wajib, boleh di yang sunnah. Kalau yang sunnah, boleh juga di yang wajib. Karena ini badannya wudu. Ini adalah badannya apa? Wudu. Ini hati-hati, masya Allah. Ini masalah. Antum harus tahu mana yang kuatnya, karena nanti antum pulang ke kampung. Itu masalahnya. Artinya nanti jangan membuat orang bingung. Jangan membuat orang bingung. Jadi kita berdiri di atas asar tadi. Di atas asar tadi. Ingat, tayamum badan wudu. Itu di intinya sebenarnya. Tayamum adalah pengganti dari wudu. Iya. Dia mengangkat hadas. Dia mengangkat apa? Hadas. Iya. Falahu fi'luha wa fi'lu ma syaa'a minal faraid wan nawafil. Jadi, kalau dia yang bertayamum dengan yang wajib, boleh baginya melakukan sunnah dan melakukan apa yang diinginkan dari yang wajib-wajib dan yang nawafil. Hatta yakhruja waqtuha. Sampai keluar apa? Waktunya. Karena syaratnya tadi kan yang penting masuk waktu. Selesai. Arabi yang keempat, at-turab. Ah, syarat terakhir ini juga diperselisihkan. Syarat terakhir ini diperselisihkan. Tadi yang kemarin itu yang kita bahas. Apakah dipersyaratkan tanah atau tidak? Pemahamannya di so'id. So'id dan tanah. Fala yatayammamu illa biturabin tahirin lahu kubar. Maka dia tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang suci dan punya gubah, ada debunya. kalau tanahnya tanah keras, solba, enggak juga. Karena kalau debu, tanah keras, enggak ada apa-apa melengket di tanah. Jadi katanya harus ada gubarnya, harus ada yang bisa melengket di tanah. Berarti kalau batu, enggak, apalagi tembok. Nah, jelas ini, enggak bisa. Harus tanah yang punya apa? Gubar. Ini pendapat. Dalam madhab Hanabilah. Ini adalah pendapat dalam madhab apa? Hanabilah. Ya. Sebagian ulama mengatakan seperti dipilih oleh Ibnu Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, demikian pula yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya enggak dipersyaratkan tanah yang memiliki gubar debu. Enggak. Dia cukup apa yang ada di atas permukaan bumi. Apalagi hal itu aslinya memang terbuat dari tanah, sebagian ulama menyatakan begitu. Yang penting aslinya terbuat dari tanah. Apakah sudah jadi semen? Ya, kata mereka sudah jadi gips. Eh, kan dia dari tanah, batu bata dan sebagainya. Sebagian mengatakan yang penting menempel di tanah, ada di atas permukaan bumi. Atau kalau tidak, yang tadi ada debunya. Maksudnya kan itu ada kayu misalnya, anggaplah kayu bukan dari tanah, anggaplah hal-hal ya kasur bukan dari tanah, tapi ada debu menempel di dalamnya. Berarti ada apanya? Tanah di permukaannya. Jelas ini semuanya boleh dipakai. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadis Ammar ibn Yasir ketika Nabi mengajarkannya bertayamum. Yakti daraba bi kaffayhi ila al-ard. Dikatakan Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah. Tsumma nafakha fihima. Kemudian dia tiup keduanya. Artinya gini, kalau dipersyaratkan, ini sisi pendalilannya tajam sekali ini. Kalau dipersyaratkan harus ada debunya, kenapa Nabi tiup? Kenapa Nabi apa? Hilangkan. Ya, kalau hilangkan berarti tidak ada lagi debunya. Berarti boleh yang di atas permukaan bumi walaupun tidak ada debunya. Karena sunnah tiup ini kalau ada apanya? Debunya. Paham pendalilannya? Iya, ini dia katakan. Dia tiup. Warna pun katanya yuzilul gubar wa atharut turab. Ya. Di sini dikatakan ma'ala dalika yajuzu tayammum ala jidran al-ismin. Iya. Walal balam walau lam yakun alaihi gubar. Di sini dikatakan oleh pensyarah, dia bilang ya meniup itu menghilangkan debunya dan bekas tanahnya, maka boleh bertayam di tembok yang semen, ya demikian pula ya yang ada batu bata, yang penting yang tidak ada padanya, walaupun tidak ada padanya apa, gubar. Tidak ada padanya debunya. Tidak ada masalah yang penting di atas permukaan bumi. Jelas ini pendapat yang kuat, tidak dipersyaratkan. Kemudian kata Allah Taala, wa yubtilu tayammum ma yubtilu taharata al-ma'i. Ini tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah. Batal tayammum apa yang membatalkan taharah dengan air? Iya kan? Pengganti. Misalnya wudhu batal dengan kentut atau kencing, maka batal juga batal ya, kayak sama. Selanjutnya, wakurujul wak. Demikian pula batal dengan keluarnya apa? Waktu. Gimana ini? Endah. Nah, sebagaimana wudhu tidak batal dengan keluarnya waktu, sama. Tayamum juga tidak batal dengan keluarnya apa? Waktu. Karena dia tadi bukan mubi. Tapi dia apa? Rofi lil hadas, sampai kita dapat air. Tayamum ini mengangkat hadas sampai kita dapat air. Kalau dapat air ya wajib mandi, wajib wudu, kan begitu? Jadi dia sampai itu saja, sampai kita dapat air. Ya. Kemudian wal qudratu ala istimalil ma, dan mampu untuk menggunakan air. Ya, ini benar. Karena kapan kita, ini kan tayamum boleh kalau kita tidak mampu pakai air. Kalau kita sudah mampu, sudah batal, wajib kita pakai air. Wajib kita pakai air. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari di Sahih Al-Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kata Nabi SAW, "Inna sa'id at-thayyiba tahurul muslimi wa illam yajid al-ma'a 'ashra sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu fa inna dhalika khair." Ini tentunya ijma kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin, tidak ada permasalahan. Sungguh as-sa'idu at-thayyib, tanah yang suci, yaitu yang ada di atas permukaan bumi yang suci, itu adalah toharonya muslim, walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Ini namanya tabir dengan yang paling jauh dulu. Dan sampai nanti, bagaimana kalau dia dapat air 2 tahun kemudian? Pokoknya walaupun 10 tahun. Dan ini ya tidak mungkin ya. Masa tidak dapat air sampai 10 tahun. Tabir, ini sudah jadi robot ini, sudah berapa tanah melengkit. Iya kan? Tapi walaupun seperti itu misalnya, maka sudah, dia itu adalah toharonya adalah apa? Tayamum. Kalau dia dapat air, maka dia bertakwa kepada Allah, dan dia sentuhkan, siramkan kepada kulitnya air. Itu adalah baik. Ini disepakat, tidak ada keraguan. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, wa inkana fis sholat. Masalah berikutnya. Walaupun dia dalam sholat. Ini masalah. Ada orang sholat, Allah bertayamu. Setelah itu sholat, Allahu Akbar. Ini tengah sholat, turun hujan, tut, bunyi seng, paham banget. Iya, gimana ini? Bahkan dia tayamu. Tak masalah. Ini diperselisihkan. Dan perselisihan di sini ketat. Kenapa? Karena saling menarik ijma. Itu masalahnya. Dibahas di usul. Saling menarik apa? Ijma. Pertama, sepakat para ulama kalau ada orang sholat, sebelum dia mulai sholat ada air, maka wajib tayamum, tidak boleh dia sholat. Sepakat. Dipahami ini? Sepakat, tidak boleh dia sholat. Karena itu, ya, kata mereka, kalau dia dapat air di tengah sholat, sudah tidak boleh juga dia sholat. Dibatalkan. Kenapa kedua? Tidak. Tetap dia sholat, dia lanjutkan. Kenapa? Karena kalau dia dapat air setelah dia sholat, misalnya, itu tidak perlu dia ulang sholatnya. Jadi istishab, masalahnya istishab kalau dalam istilah usul. Satunya bawa ijma sebelum sholat, yang satunya bawa ijma setelah sholat. Apa yang harus kita lakukan ini? Ini masalah. Masalahnya kalau kita tuh, kenapa kita perlu bicara begitu? Keluar atau tidak? Masalahnya kenapa ada ayat yang mengatakan kalau kita sudah mulai ibadah tidak boleh dibatalkan kecuali ada dalil. Kecuali ada apa? Dalil. Allah berfirman apa? Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian kalau sudah dilakukan. Kecuali ada dalilnya. Misalnya ada orang sholat sunnah, sholat sudah komat. Batalkan atau tidak ini? Batalkan tidak? Kita katakan tidak boleh batalkan dulu. Kecuali ada dalil. Ternyata Nabi bersabda, ya idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau sudah dikomat, tidak ada sholat lagi kecuali sholat apa? Wajib. Artinya walaupun kita lagi sholat sunnah, batalkan. Karena tidak ada lagi yang namanya sholat kecuali sholat wajib. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Tidak boleh. Ini masalah. Ini mereka sebutkan. Para ulama terbagi dua dalam masalah ini. Dan dua-duanya membawa ijma masing-masing. Membawa apa? Ijma masing-masing. Ada yang merujukkan yang pertama, ada juga mengatakan apa? Yang kedua. Masing-masing punya kecondongan dalam masalah ini, Dua-dua pendapat itu kita kalau belum bisa meyakini dan melihat mana yang kuat, kita tawakkul. Kita tawakkul. Walaupun sebagian ulama katanya, ya kita lebih condong kepada yang pertama. Karena asalnya kalau ada air, batal. Iya kan? sesuai dengan isyarat dari hadis Nabi tadi. As-sa'idut thayyib wudhu'ul muslim. Tahur al-muslim. Setelah itu, wa illam yajidil ma' asyara sini. Fa idza wajadal ma' falyattahilla waliyumissahu basharatan. Hendaklah langsung dia sentuhkan kulitnya. Ini asal perintah, walaupun hadis ini dijawab ya. Asal perintah kan mubadar, boleh dia langsung batalkan. Walaupun dijawab oleh ulama lain, enggak, ini kan tadi memang dia dibolehkan. Tapi ini namanya hati-hatinya. Mimba bin awal, kita pilih yang pertama. Nah, kalau kita dapat air walaupun di tengah sholat, kita batalkan dan kita apa? Wudu. Mimba ahwat. Dalilnya tidak sama ketemu, karena memang tidak ada dalil. Tidak ada dalil, masing-masing istishab saja. Membawa ijma' sebelum dan ijma' setelahnya. Membawa ijma' sebelum dan setelahnya. Selesai. Setelah itu, babu al-haid. Masuk? Masuk babu al-haid? Masuk Ahmad? Baik. Babu al-haid. Yakin ini Ahmad? Nanti ditunggu sama yang lain. Masuk ini. Kita masuk. Masuk atau tidak? Apa? Besok? Libur besok. Iya. Babnya saja dulu. Qala Malik rahimahullah ta'ala babul haid. Bab haid. Ini bab. Ya. Bab yang sangat sulit. Karena dalam fikih itu ada bab yang memeras otak. Sulit. Karena banyak mengamalkan laki. Harus sesuai dengan kenyataan yang ada, yang dipraktek. Yang diteliti kebanyakan. Ada tiga bab yang sulit dalam fikih. Yaitu bab ini satu, haid. Yang kedua nanti ada bab riba. Yang ketiga bab tolak. Bab terkait dengan talak. Kalau warisan tidak sulit. Karena masalah yang sudah dibagi memang oleh Allah. Hak waris itu sudah dibagi oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tinggal bagi saja. Tinggal praktekkan hartanya. Ini haid sulit. Ini bab haid. Sulit. Secara bahasa dia as-sailah sesuatu yang mengalir. Secara istilah ya dia adalah darah tabiat. Jibillah sesuai dengan fitrah perempuan. Keluar dari dalam rahim. Di waktu yang tertentu. Sudah dimaklumi oleh perempuan, ya, sudah dimaklumi oleh perempuan dengan ciri khusus dan ya ketentuan dan hari yang tertentu yang nanti kita akan membahas. Orang yang keluar dari haid itu tidak keluar dari lima jenis perempuan. Keluar dari haid ini tidak keluar dari lima jenis perempuan. Yang pertama ada perempuan yang mubtadi'ah. Pemula dalam haid. Ini terjadi pada apa? Gadis. Tentu Ahmad. Dia pemula dalam haid. Yang baru pertama sekali haid. Orang seperti ini apa yang harus dia lakukan? Sebagian para ulama seperti orang-orang Hanabilah, dia cukup saja duduk, dia anggap dirinya haid. Di jumlah paling sedikit perempuan itu haid. Dalam madzhab Hanabilah paling sedikit orang haid itu sehari semalam. Sehari semalam. Artinya kalau keluar darah dari mubtadi'ah, dari pemula, maka cukup dia dikatakan haid sehari semalam. Setelah itu bukan darah haid. Artinya boleh dia sholat. Ya, kalau dia sudah menikah ya boleh suaminya apa mendatanginya. Kalau dia nikah sebelum haid. Iya, Ahmad. Kecil sekali itu Ahmad. Iya. Ini mubtadi'ah. Mubtadi'ah namanya. Berbeda pendapat para ulama. Dan mayoritas ulama mengatakan enggak. Walaupun mubtadi'ah, maka dia duduk tidak sholat selama darah haid itu keluar. Selama darah haid itu apa? Keluar. Sebagian mengatakan, lihat kalau mubtadi'ah, lihat kebiasaan orang di sekitarnya. Kalau ibunya berapa lama kalau dia haid? Nah, inilah masalah haid ini, masalah rumit. Masalah kita harus tanya ibunya. Kita harus tanya apa? Ibunya. Jadi kalau ada anaknya bertanya, saya keluar darah. Haid, baru pertama sekali. Berapa lama saya tidak sholat? Tanya dulu ibunya. Nah, berapa lama kita haid? Baru kembali hukumnya kemana? Kepada siapa? Anak. Ini yang membuat sulit. Ini yang membuat apa? Sulit. Itu ada mengatakan seperti itu. Kembali ke kebiasaan orang yang di sekitarnya. Kembali ke kebiasaan orang yang di sekitarnya. Pendapat yang paling ini, yang paling aku, ya selama keluar padanya darah haid, ya selama itu dia duduk. Dan kata mereka, walaupun tidak ada orang haid melebihi 15 hari berdasarkan penelitian. Berdasarkan apa? Penelitian. Ini yang harus dilakukan oleh perempuan yang muktadiah. Yang kedua, ada perempuan yang muktadah sudah punya kebiasaan haid. Ada orang yang sudah punya kebiasaan haid. Ada kebiasaannya. Maka ini tentunya maksudnya kebiasaan, dia punya kebiasaan 5 hari misalnya, atau 6 hari, atau 7 hari, atau ini gampang. Dia cukup, dia haid di atas hari-hari kebiasaannya haid, walaupun setelah itu keluar darah. Keluar darah, ya. Maka itu dianggap darah istihadah. Kecuali dia berubah haidnya. Kecuali dia berubah kebiasaan haidnya. Misalnya seperti kebanyakan orang sekarang, kadang haidnya sudah biasa 7, akhirnya dia menikah. Setelah menikah dia minum ya penahan hamil, ya KB. Atau dia pergi umroh, akhirnya dia minum penahan haid. Supaya tidak haid, tanggung ini biaya 23 juta haid. Wah, percuma, tidak bisa juga umroh, kan begitu. Akhirnya dia minum obat penahan haid. Ini membuat kebiasaan haidnya apa? Berubah. Karena tadi harusnya keluar 7 hari, itu ditampung sampai bulan depan. Jadi berapa? 7 tambah 7? 14. Tertampung 2 bulan. Di dalam apa? Rahimnya. Kan tidak teratur lagi. Nah, kecuali yang berubah seperti itu, maka masuk di golongan ketiga. Masuk di golongan yang ketiga. Yaitu al-mutamayizah. Ada orang yang haid, dia bisa bedakan darahnya. Dia tidak ada kebiasaan. Dia punya kebiasaan rutin 7, 7, 7, bukan? Dia bahkan 7, 8, 9, 10. Pokoknya tidak punya kebiasaan, tapi dia mutamayizah, bisa membedakan darah haid. Nah, maka kalau ini juga mudah, cukup dia lihat darah. Kalau darah haid yang keluar, dia tahan sholat, tahan suami. Tahan? Iya. Kalau darah yang keluar bukan lagi di atas darah, sifat darah haid, nanti kita akan jelaskan ciri darah haid, maka sudah. Itu berarti darah apa? Istihadah. Jadi darah apa? Istihadah. Jelas ini? Yang keempat, ada namanya seorang perempuan yang keluar darah padanya, tapi darah al-mustahadah. Darah al-mustahadah. Tentunya ini, kalau yang begini modelnya, maka cukup dia bedakan darah atau duduk di kebiasaannya dia haid. Setelah itu sisa dari itu adalah darah apa? Istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar karena adanya urat yang pecah. Dia tak keluar dari rahim. Dia tak keluar dari rahim. Ini harus hati-hati. Ya, harus tahu darah istihadah. Harus tahu darah istihadah. Nanti kita akan jelaskan ciri-cirinya insyaallah. Iya. Kemudian keadaan kelima, jenis perempuan yang kelima, ada perempuan yang mutahayyirah. Perempuan yang mutahayyirah. Mutahayyirah ini dia tidak punya kebiasaan, juga tidak bisa membedakan darah. Ini masalah rumit sekali. Sudah tidak punya kebiasaan, tidak bisa juga membedakan apa? Darah. Akhirnya dia hiro. Dia ragu terus. Ini darah apa? Ini darah apa? Seperti kebanyakan kita di masa ini, banyak perempuan yang mutahayyirah. Disebabkan banyaknya obat penahan hamil. Ya, ya kan? Banyaknya orang KB, banyaknya orang minum penahan haid. Itu menyebabkan darah haid tidak teratur keluarnya. Akhirnya dia masuk di golongan yang mutahayyirah. Dan dia tidak punya ilmu tentang darah haid. Ini masalah. Banyak perempuan sekarang ini yang begitu. Sudah tidak tahu darah haid itu yang bagaimana. Ya kan? Tiba-tiba berubah keadaan. Akhirnya keluar sebulan, sebulan tidak sholat. Paham gak ini? Nah, ini masalah. Nah, ini masalah rumit sekali. masalah rumit sekali. Apa yang harus kita lakukan? Kita ambil di pertemuan yang kedua.